وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد، فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum Samud itu mendustakan Rasul-Rasul disebabkan karena pelampauan batas yang mereka lakukan. Izimba'aka ashqaha, tatkala muncul di tengah mereka orang yang paling celaka dari kaum Samud itu. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada mereka, Naqatallah wa suqiyaha, ini adalah unta Allah, biarkanlah unta Allah dan biarkanlah minumannya. Fakazzabuhu fa'aqaruha, maka mereka pun mendustakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menyembelih unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha, maka Rabb mereka pun segera menghancurkan mereka, membiasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Fasawaha, maka Allah pun menyamakan mereka, meratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut terhadap pembalasan mereka. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, kazzabat Samud bitawaha, kazzabat Samud. Samudun ismu qabilatin wa nabiyuhum Salih alaihi salatu wassalam wa diyaruhum fil hajr, fil hijr ma'rufatun fi tariqin nas. Ha'ulai kazzabu nabiyahum Salihan wa nabiyuhum Salih alaihi salatu wassalam ka ghairihim minal anbiya. يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. كذبت ثمود بطغواها, karena penyimpangan dan pembangkangan kaum Samud sehingga mereka mendustakan para rasul. Samud, kata beliau, adalah satu nama kabilah, satu nama suku ketika itu, dan nabinya adalah Nabi Salih alaihi salat wassalam. Nabinya adalah Nabi Salih alaihi salat wassalam. Dan daerah mereka atau tempat mereka kaum Samud ini di Hijab, yang terkenal senantiasa dilalui oleh manusia. Mereka adalah kaum yang mendustakan Nabi mereka Salih. Mereka mendustakan Nabi mereka, Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Dan Nabi mereka, yaitu Nabi Salih alaihi salatu wassalam, sama dengan para nabi yang lainnya. yang senantiasa berdakwah menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dakwah Nabi Shalih, sama dengan dakwah para nabi dan rasul yang lainnya. Berdakwah kepada tauhid, ibadah murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk jenis ibadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun dari sebelummu, dari nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain saya, kata Allah, fa'budun, maka dari itu sembahlah saya. Ini semuanya seruan para nabi dan rasul Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seruan mereka adalah la ilaha illallah, agar supaya manusia itu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Nah, termasuk Nabi Shalih alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Dakwah yang beliau angkat ketika itu adalah dakwah sebagaimana para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Dakwah tauhid, jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, Nabi Shalih menyeru mereka agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah sendirinya, tidak ada kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau satu ayat, satu tanda kebesaran Allah. Satu tanda yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shalih itu adalah seorang rasul. Tanda yang dimaksud itu adalah an-naqah, seekor unta. Nah, seekor unta. Ini tanda kenabian dan kerasulan Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Unta ini adalah unta yang sangat besar. Yang mana unta ini dia minum. Satu hari dia minum dari dari sumur. Kemudian pada hari yang kedua, unta itu memberikan susu kepada kaum Tsamud. Jadi bukan satu rumah tangga saja yang dijamin, satu kaum, satu suku yang dijamin susunya. Jadi seperti itu terus, satu hari dia minum, satu hari dia memberikan susu. Satu hari dia minum, satu hari dia mengeluarkan susu. Iya. Wa qad qala ba'dul ulama innahu kullama ja'a insanun wa aqaha min al-ma'i biqadrin a'tathu min al-labani biqadrihi. Walakin alladhi yadhharu min al-Qur'an khilafu dhalik liqawlihi ta'ala laha syurbun wa lakum syurbu yawmin ma'lum. Dan sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi, unta Nabi Shalih ini adalah unta yang sangat besar. Dia minum dari sumur satu hari lagi dia mengeluarkan susu, menghasilkan susu. Sebagian ulama berpendapat juga bahwasanya unta ini senantiasa memberikan susu setiap kali ada manusia yang datang memberikan air kepadanya, satu takaran, maka unta ini memberikan kepadanya susu satu takaran itu pula. Misalnya 1 liter dikasih minum air, 1 liter juga diberikan susu. Iya. Kalau 1 drum dikasih minum air, ya 1 drum juga diberikan susu. Ini pendapat yang kedua dari pendapat para ulama. Tapi kata Syekh Ibn Utsaimin, yang nampak dari Al-Quran adalah hal yang menyelisihi pendapat yang kedua ini. Berarti pendapat yang kedua ini lemah. Kalau begitu pendapat yang pertama yang benar ya. Bagaimana itu? Dia minum 1 hari dan memberikan susu 1 hari. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 155. Laha syurbun. Bagi unta itu ada kesempatan minum 1 hari. Walakum syurbu yaumin ma'lum. Dan bagi kalian pula kesempatan untuk diberikan minum susunya pada hari yang telah dimaklumi. Pada hari yang telah ditentukan. Ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara ini menjelaskan bahwasanya unta itu minum. Iya, unta itu minum. Dari sumur 1 hari. Pada hari berikutnya dia memberikan susu kepada kaum Samud. Ini diantara keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum Samud sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda kerasulan Nabi Saleh alaihi salam. Nah, فَالنَّاقَةُ تَشْرَبُ مِنَ الْبِئْرِ يَوْمًا ثُمَّ تَدُرُّ اللَّبَنُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَلَكِنْ لَمْ تَنْفَعَهُمْ هَذِهِ الْآيَةِ. Unta ini minum dari sumur pada 1 hari, kemudian susunya atau iya, susu unta itu terus mengalir pada hari yang keduanya. Pada hari berikutnya. Akan tetapi jemaah sekalian, tanda-tanda kerasulan ini tidaklah memberikan manfaat kepada kaum Samud. Mereka juga minum dari susu unta itu, mereka rasakan nikmat Allah. Dan mereka lihat betapa besar tanda kebesaran Allah. Dan betapa Nabi Saleh adalah seorang Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana keajaiban itu tidak diberikan kecuali kepada seorang Rasul. Nah, tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar ini, tidaklah memberikan manfaat kepada kaum Samud. Justru sebaliknya, tatkala Nabi Saleh mengajak mereka, sudah memperlihatkan tanda kebesaran Allah dan memperlihatkan bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, beliau mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid, tinggalkan kesyirikan, kembali kepada kebenaran. Justru mereka melakukan sebaliknya. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, kadzdzabat Samud bitaghwaha. Kaum Samud itu mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam disebabkan karena pelampauan batas yang mereka lakukan. Tagha berasal dari kata tughyan. Yang artinya melampaui batas. Segala sesuatu yang melewati batas itu namanya tagha. Tughyan atau tagut. Kalau tagut, orang yang melakukannya. Tughyan adalah perbuatannya. Perbuatan melampaui batas. Seperti dalam firman Allah di dalam Al-Quran, وَإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Wahai Nuh, sesungguhnya kami tatkala menyaksikan air itu tagha, melampaui batasnya, sudah mulai naik di zamannya Nabi Nuh, maka kami pun menaikkan kalian di atas perahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan bagal ma, air itu melampaui batas. Ya, sudah melewati batas, menenggelamkan rumah-rumah, menenggelamkan gunung, melewati batas. Maka segala sesuatu yang melampaui batas itu dinamakan tagha atau tughyan. Ya. Kadzabat Tsamud bi taghwaha ay bi tughyaniha wa utuwiha. Walba'u huna lis-sababiyyah ay bi sababi kauniha taghiyah kadzabat ar-rusul. Yaitu kata beliau, kaum Tsamud itu mendustakan Rasul, yaitu Nabi Saleh, disebabkan karena tughyaniha, melampaui batas mereka, wa utuwiha, dan pembangkangan yang mereka lakukan. Dan ba di sini dalam bahasa Arab dinamakan dengan ba lis-sababiyyah. Kadzabat Tsamud bi tughyaha. Ya, bi di sini namanya ba lis-sababiyyah. Artinya disebabkan karena pelampauan batas mereka sehingga mereka mendustakan para rasul. Jelas ini disebabkan karena apa? Pelampauan batas yang mereka lakukan sehingga mereka mendustakan para rasul. Mendustakan yaitu rasul Nabi, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ini maknanya. إِذِنْ بَعْتَ أَشْقَاهَا هَذَا بَيَانٌ لِلْطُغْيَانِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَذَلِكَ حِنَ بَعْتَ أَشْقَاهَا وَانْبَعْتَ يَعْنِ انْطَلَقَ بِسُرْعَةٍ أَشْقَاهَا أي أَشْقَ ثَمُونَ. Ai a'lahum fi syaqa'i wal 'iyadu billah. Yuridu an yaqdi 'ala hadhihi an-naqah. Faqala lahum rasuluhum Salihun alaihi salatu wassalam naqatallahi wa suqiyaha. Ai zaru naqatallah. Liqalihi ta'ala fi ayatin ukhra fadharuha ta'kulu fi ardillah. Tatkala muncul di tengah-tengah mereka asqaha, orang yang paling celaka. Ini adalah penjelasan terhadap penampauan batas yang mereka lakukan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Dan hal itu terjadi tatkala orang yang paling celaka di kalangan mereka muncul, yaitu datang dengan cepat. Maksudnya yang paling celaka ini adalah orang yang telah yang akan menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Ya. Semuanya kaum Tsamud dihukumi celaka karena pelampauan batas mereka. Kadzabat Tsamud. Mereka mendustakan para rasul karena pelampauan batas mereka. Tapi ada yang paling celaka di kalangan mereka. Inilah orang yang menyembelih unta tersebut. Jelas ini? Yaitu dia adalah orang yang paling tinggi kecelakaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Yang mana orang ini ingin menyembelih unta tersebut. Maka Rasul mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha. Yaitu, biarkan unta Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau sembelih. Dan biarkan pula minumannya, jangan kalian rusak. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, fadzaruha, yaitu dalam surah Al-A'raf, fadzaruha kulu fi ardillah, maka biarkanlah unta itu makan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Biarkan dia makan dari bumi Allah. Kata Nabi Saleh, jangan kalian ganggu. Fadaruha ta'kulu fi ardillah, biarkan dia makan dari bumi Allah. Di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adzabun alim. Dan jangan kalian menyentuhnya dengan kejelekan. Maksudnya jangan kalian celakai unta itu. Karena niscaya engkau akan ditimpa oleh azab. Ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua peringatan ini jemaah sekalian tidak menyebabkan kaum Tsamud itu sadar. Bahkan mereka berani menentang Ar-Rasul disebabkan karena pembangkangan yang mereka lakukan. Nah, yakni biarkan unta itu. Jangan engkau membunuhnya. Dan jangan engkau berbuat jahat terhadapnya. Akan tetapi, hasil dari dakwah Nabi Saleh adalah kebalikannya. Mereka tidak mengindahkan apa yang diserukan oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Dilarang membunuh unta, justru dibunuh. Larang mengganggu, justru diganggu. Ini yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Nah, cukup dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, fakadzabuhu ay kadzabu salihan wa qalu innaka lasta birasul. Wa hakadha kullu rusul alladhina ursilu ila aqwamihim yasumuhum aqwamuhum bil'ayn. Kama qala Allah ta'ala, kadzalika ma atal ladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن ولكن ألقاب السوء الذي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى وإذا احتسبوا الأجر أصيبوا على ذلك فيقول عز وجل فأقروها أي فذبحوا الناقة عقرا حصل به الهلاك. Maka mereka pun mendustakannya, yaitu mereka mendustakan Nabi Saleh, dan mereka mengatakan engkau wahai Saleh bukanlah seorang rasul. Mereka mendustakan Nabi Saleh disebabkan karena apa? Karena pelampauan batas yang mereka lakukan. Dan demikianlah setiap rasul yang diutus kepada kaum mereka, pasti mereka dicela dengan aib oleh kaum-kaumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul. Demikianlah tidak seorang pun dari rasul-rasul sebelum mereka kecuali dikatakan kepada mereka sahirun au majnun. Engkau ini tukang sahir atau engkau ini adalah orang gila. Tidak seorang pun rasul yang terutus kecuali mereka dicela oleh kaumnya. Dikatakan tukang sihir, dikatakan pula apa? Orang gila, dan yang lain sebagainya dari ejekan dan tuduhan-tuduhan busuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul, kata beliau, pasti dikatakan kepada mereka ini seorang penyihir atau ini seorang yang gila. sebagaimana yang diucapkan terhadap diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang Quraisy mengatakan dia adalah tukang sihir. Ada yang mengatakan pendusta. Ada yang mengatakan orang gila. Ada yang mengatakan tukang syair. Ada yang mengatakan dia adalah kahin dukun. Ini tuduhan-tuduhan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian, sudah menjadi sunnatullah terhadap para pembawa kebenaran untuk mendapatkan celaan dan cercaan dari kaumnya. Sehingga kapan kita mengetahui hal ini? Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat tadi, tidak seorang pun rasul yang diutus dari rasul-rasul sebelum Muhammad kecuali dikatakan kepada mereka tukang sihir dan orang gila. Kapan kita tahu tentang ayat ini jemaah sekalian? Maka celaan dan cercaan apapun yang kita dapatkan tidak akan menyebabkan kita sedih atau justru meninggalkan kebenaran itu atau mundur dari mendakwahkan dan mengamalkan kebenaran yang ada. Nah, mungkin selama ini tatkala kita mengenal kebenaran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, belum pernah kita dapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dicerca dan dicela. Kalaupun kita dicerca dan dicela, mendapatkan benturan apakah dari pihak keluarga atau dari pihak masyarakat, itu belum sepadan dengan apa yang dirasakan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang sama dengan mereka, ada yang dicela sebagai orang gila, ada yang dicela sebagai tukang sihir, ada yang dicela sebagai seorang dukun dan yang lain sebagainya, maka ayat ini sebagai penawar hati bahwasanya Rasulullah dahulu juga dicela. Jelas? Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fakaifa ana. Allah tidak selamat dari celaan mereka. Demikian pula para nabi, nabi yaitu Rasulullah SAW juga tidak luput dari cercaan mereka. Maka bagaimana lagi dengan saya? Sebagai hamba dan tidak memiliki kedudukan apa-apa, hanya sebagai seorang muslim yang memiliki setitik keimanan di dalam hati. Maka dari itu jemaah sekalian, cobaan itu pasti datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para rasul yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan kecintaan Allah tersebut, mereka tidak luput dari cobaan yang datang dari Allah. Sebagai bukti keimanan dan sebagai bukti perjuangan seorang hamba di dalam kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling keras cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya. Iya. Dari keimanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka semakin besar tantangan yang dihadapi. Tatkala dia seorang penuntut ilmu, maka dia akan menghadapi sebuah tantangan berat dari diri dan keluarga, dari teman-teman dan masyarakat. Tatkala dia ingin mengamalkan ilmunya, tantangan itu datang. Lebih berat dari tatkala dia mempelajari ilmu tersebut. Dia ingin menerapkan dalam kehidupannya. Iya. Bahkan terkadang jemaah sekalian, yang menjadi tantangan pertama adalah orang tua yang tidak mengerti akan agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Tatkala dia ingin menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui dan telah dia amalkan, sungguh tantangan yang lebih berat. Cobaan terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap agama, dan terhadap dakwah yang dijalankan. Maka dari itu, ikhwan fillah, penawar dari segalanya ini, yang mampu lolos dari segalanya ini, adalah orang-orang yang mampu mencapai predikat as-sabirin, orang-orang yang bersabar dari setiap bala yang datang. Dan bala ini jemaah sekalian, khususnya dalam perkara agama, tatkala kita berada di atas kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak seragam. Berbeda-beda masalah dan problema yang dihadapi setiap muslim ketika dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tatkala dia ingin menerapkan ilmunya berbenturan dengan istri. Ada yang berbenturan dengan orang tua. Ada yang berbenturan dengan teman. Ada yang berbenturan dengan ini dan itu. Tatkala ilmu yang telah kita ketahui ingin diterapkan, kebenaran yang telah kita pahami ingin kita terapkan, maka para nabi dan rasul Allah saja yang telah mampu lolos dari cobaan itu, mereka pun bertingkat-tingkat dari bala, bertingkat-tingkat di dalam menghadapi bala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para rasul yang paling kuat di dalam kesabaran, yang paling tabah di dalam menghadapi cobaan, mereka inilah para nabi dan rasul Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azmi. Allah angkat nama mereka disebabkan karena kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa di dalam mendapatkan cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pula yang dihadapi oleh Nabi Shalih. Didustakan, bahkan dianggap sebagai pendusta, mengaku-ngaku sebagai seorang rasul sementara engkau bukan rasul. Unta yang kamu datangkan sebagai bukti kerasulan engkau itu pun akan disembelih. Sebagaimana para nabi dan rasul Allah yang lainnya, itu pun didustakan dan diucapkan mereka dengan ucapan-ucapan kotor. Sebagaimana juga Rasulullah SAW. Walakin alqabu su' allati yalqabuha al-a'da'u li awliya'i illa la tadurruhum. Akan tetapi laqab-laqab, gelaran-gelaran, tuduhan-tuduhan jelek yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-wali Allah itu sama sekali tidak memberikan bahaya terhadap mereka. Ini ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Benturan apapun yang datang tidak menyebabkan, tidak memberikan bahaya terhadap mereka, terhadap jiwanya, terhadap tubuhnya, dan terhadap hatinya. Tidak ada sama sekali memberikan pengaruh. Tidak menyebabkan mereka mundur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan mereka patah semangat di dalam mengamalkan Islam. La tadurruhum. tidak memberikan sedikit pun bahaya kepada mereka. Terasing di tengah masyarakat, dikucilkan di tengah masyarakat, dan apapun yang dilakukan terhadap diri mereka tidak menyebabkan mereka gentar dan mundur dari apa yang mereka pegang selama ini. Tatkala dia yakini itu adalah sebuah kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ini ciri para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ciri al-ta'ifah al-mansurah. Orang-orang yang tertolong di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-firqatun najiyah. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hadis yang masyhur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa ada satu golongan, satu kelompok dari kaumku, dari umatku, kata Nabi SAW. Terus menerus dia tampakkan kebenaran itu. Ciri mereka, ciri al-firqatun najiyah ini, ciri orang-orang yang selamat ini, ciri orang-orang yang tertolong ini adalah apa? La yadurruhum man khadalahum. Sama sekali tidak membahayakan mereka seluruh orang-orang yang mencerca dan mencela. Walaman khalafahum. Dan tidak memberikan pengaruh kepada mereka sedikit pun terhadap orang-orang yang menyelisihi apa yang mereka ada di dalamnya. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai benar-benar datang perkara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum ala zalik. Tetap mereka berada di atas pendirian yang teguh. Tetap berada di atas ilmu. Tetap berada di atas amalan. Tetap berada di atas keimanan. Dan tetap berada di atas dakwah ila Allah sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wahum ala dhalik. Ciri wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyelisihan yang mereka lakukan, lapat-lapat, gelaran-gelaran dusta, gelaran-gelaran kotor yang mereka lemparkan kepada wali-wali Allah sama sekali tidak memberikan bahaya kepada diri mereka. Bal yazdaduna bidzalika rif'atan 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan celaan, cercaan, laqab-laqab kotor yang mereka lemparkan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala justru semakin menambah tingginya derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ikhwah. Lepas dari sebuah cobaan, artinya derajat itu akan meningkat. Jelas? Mampu bersabar menghadapi sebuah cobaan dan lolos daripadanya. Berarti keimanan itu akan semakin bertambah. Inilah di antara yang menyebabkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikatakan kepada mereka, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Tatkala manusia mengatakan bahwasanya manusia itu telah berkumpul ingin memerangi kalian, akan membunuh kalian, akan menghancurkan kalian, apa yang mereka lakukan? Tidak takut, tidak gentar, tidak mundur, dan tidak melepaskan pegangan yang mereka berada di dalamnya. Tapi yang mereka lakukan adalah semakin bertambah keimanan di dalam dada-dada mereka. Dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong kita. Padahal sudah dikatakan inna nasa pada jama'unakum. Manusia sudah berkumpul ingin menceritakan kalian. Fahsyawun, takutlah kalian daripada mereka. Fazadahum imana. Semakin bertambah keimanan. Ini seharusnya jemaah sekalian, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Semakin bertambah cobaan, semakin kuat keimanannya. Iya. Semakin bertambah benturan, semakin kokoh di dalam keimanannya. Dan ingat, jangan sombong tatkala kalian berhasil lolos dari cobaan itu. Jangan merasa hebat tanpa adanya pertolongan Allah. Maka dari itu, orang yang beriman selalu mengucapkan hasbunallah. Cukup Allah sebagai penolong kita. Iya. Selanjutnya kata penulis, wa idza tasabul ajra usibu ala dzalik, dan apabila mereka itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala, maka mereka akan diberikan pahala terhadap cobaan yang mereka terima. Fakadzabuhu. Iya, maka kaum Tsamud itu pun mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wasalam setelah tanda-tanda kebesaran itu nampak pada diri mereka, di tengah-tengah mereka. Ya, yaitu unta yang besar, yang sangat hebat ini, ya, ternyata mereka justru mendustakan Nabi Saleh, tidak membenarkan kerasulan Nabi Saleh, dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di atas kesyirikan dan kufuran mereka. Baik, cukup dari ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.